Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, kenikmatan yang besar di mana kita bisa berkumpul di majlis ini. Demikian pula kita diberikan kemudahan untuk bisa mengikuti majlis-majlis yang lainnya dari majalisul ilm, majlis-majlis yang dibaca di sana ayat-ayat Al-Quran, yang dikaji di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengambil, mempelajari, membaca, menyimak, menyebutkan, mengkaji apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu ma'asyiral ikhwah jazakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, adalah merupakan kenikmatan yang sungguh sangat besar yang wajib bagi kita sekalian untuk selalu mensyukurinya. Kenikmatan yang tidak didapatkan oleh setiap hamba, bahkan kenikmatan yang tidak didapat oleh setiap ahli sunnah, bisa berkumpul di satu tempat, apalagi itu markaz atau markiz min marakizil ilm, ma'had min ma'ahidi ahli sunnati wal jamaah, berkumpul di dalam yang kita istilahkan pondok, ya, yang di sana dikaji ilmu agama, berkumpul para ikhwah yang mereka bersedia untuk saling ta'awun, untuk saling membantu sesama mereka dalam menegakkan agama, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan dan menganjurkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah merupakan kenikmatan yang besar. Ya. Dan itu ma'asyiral ikhwah jazakumullah dirasakan oleh sekian banyak ahli sunnah yang mereka mendapatkan kenikmatan tersebut. Tidak di sini, tidak pula di tempat-tempat yang lain. Ya. Nah. Bahkan sekalipun di negeri-negeri, dari negeri-negeri para ulama. Ya. Seperti di Yaman misalkan, mereka tinggal berpencar-pencar. Ya. Tinggal di kampung-kampung, 1-2 ahlus sunnah di sana, 3-4 mereka, ya, mencoba untuk kemudian menyebarkan sunnah, menyebarkan dakwah. Ya. Di lain sisi, sebagian yang lainnya berusaha untuk mendekat kepada markiz, marakizil ilm. Ya, mereka datang rela meninggalkan kampungnya bersama keluarganya, anak-anaknya, istrinya, datang mendekat ke ma'had, tinggal di sana, ya, walaupun dengan mengontrak, ya, walaupun dengan sebagian waktu mereka pergunakan untuk mencari ma'isyah, karena memang itu sebagai kewajiban mereka sebagai seorang kepala keluarga, mereka keluar untuk bekerja, mencari ma'isyah, namun mereka tetap menyempatkan waktu untuk menghadiri majlis ilmu. Ada waktu-waktu yang mereka sempatkan. Ada sebagian yang datang di awal siang, pagi hari, mengikuti beberapa durus. Ada yang tidak sempat pagi, namun mereka datang di beberapa waktu sholat. Ya. Ada pula yang menyempatkan di waktu malam, datang, belajar, duduk, mengkaji, mencatat, mendengar, ya, menyimak, bahkan menyetorkan hafalan. Semangat, ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Ya. Sebagai faedah cerita, di sana, di khususnya di Aden Puyush, di markaznya Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah, ditetapkan di jam 8 pagi itu ada setoran hafalan untuk semua thalabah. Jadi waktu itu digunakan untuk menyatorkan semua hafalan, khusus Al-Qur'an. Ya, apakah yang Yamani ataukah yang Ajanib? Ya, yang tinggal, yang asal tinggal daerah Yaman ataukah yang asing, warga asing, mereka datang untuk menyetorkan. Ya. Yang satu halaqah dengan ana, ana ada beberapa ya, yang kita menyetorkan kepada salah seorang yang memang ditugaskan untuk mendengarkan mentasmi hafalan. Ya, saya dengan beberapa ikhwah, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Tanzania, ya. Di antara yang satu halaqah atau satu majlis dengan ana yang juga menyetorkan hafalan, ada seorang orang tua, ya, yang subhanallah ketika membaca itu masih tertatih, namun subhanallah terlihat semangat pada dirinya. Ya, usia mungkin ya diperkirakan kurang lebih 50 sampai 60 tahun. Ya, sudah agak memutih rambutnya namun diwarnai. Ya, jenggotnya pun demikian sudah mutih. Cuman subhanallah. Ya, karena memang terbiasa kebiasaan ya, karena mungkin tinggal di daerah pedalaman, lisan tidak terbiasa fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya, sehingga dialeknya ataukah kalau bahasa kita lahjahnya, logatnya itu masih amiyah, sehingga ketika membaca Al-Quran itu perlu untuk terus dibenarkan. Jadi beliau menyatorkan dari juz 30 surat-surat yang awal yang pendek, ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallah, seterusnya bertahap. Setiap hari mungkin beberapa ayat, 1-2 ataukah satu surah yang pendek. Ya, dan itu sulit sekali. Ya, ketika kita mendengarkan subhanallah sulit sekali, terus diulang ya, pertemuan berikutnya diulang, besoknya lagi masih di surat dan ayat yang sama ya beberapa kali ya. Nah, namun subhanallah yang kita ambil sebagai ibrah, semangat mereka untuk menyatorkan hafalan ya, subhanallah. Makanya ketika mereka mendengarkan ajanib itu bisa membaca Al-Quran, subhanallah, kadang-kadang terdengarkan pujian dari mereka. Ya, walaupun bacaan kita pun salah-salah ya. Nah, seringkali disetorkan pun masih salah. Ya, terus diulang, terus dibenarkan. Hampir-hampir bacaan itu saya pribadi ya, yang lain masyaallah bagus-bagus. Ya, terus ya dibenarkan, dibaguskan, diluruskan. Itu pun kalau mereka lihat, oh masyaallah Indonesia bacaannya bagus-bagus katanya. Ya. Nah, orang-orang Indonesia masya Allah ya. Semangat ma'asyiral ikhwah azan izukumullah. Dan ini ma'asyiral ikhwah azan izukumullah, sepantasnya untuk kemudian kita yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk bisa membaca dengan baik, bisa kemudian belajar, mempelajari ya. Kita dituntut pula untuk kemudian semangat ya. Nah, usia-usia ma'asyiral ikhwah azan izukumullah tidak ada batasan dalam talabul ilmi. Dan itu bukan sekedar maklumat saja, bukan sekedar pengetahuan yang kemudian seseorang tahu ya sudah, lalu tidak ada pelaksanaan, tidak ada wujud amal dalam keseharian, tidak. Namun sesuatu yang butuh diterapkan. Ya. Setorkan ma'asyiral ikhwah jazakumullah apa-apa yang telah kita hafal, misalkan. Ya. Ya, kalau misalkan kita sulit ya, susah karena memang usia dan mungkin pekerjaan yang banyak. Ya, itu sesuatu yang wajar ya, mencari kehidupan itu untuk keluarga tentunya itu sebuah perkara yang mulia ya, ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar nilainya. Namun yang demikian tidak menghalangi seseorang untuk kemudian dia berusaha terus mempelajari, mengkaji, menghafal sedikit demi sedikit ya ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun satu hari misalkan satu ayat, satu hadis ya. Walaupun saya yakin semua yang hadir di sini insyaallah lebih bisa untuk bisa menghafal satu ayat atau satu hadis dalam sehari ya. Insyaallah bisa lebih ya. Nah, tergantung masing-masing semangat. Yang penting rutin ya. Ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah. Alhamdulillah kita di dekat mahad. Kita sesama ikhwah. Sama-sama di antara kita ya. Kita sama-sama mengetahui kita ini punya banyak sekali kekurangan ya. Untuk itu kita berkumpul, saling menutupi yang kurang, yang lebih, mungkin membenahi yang kurang, ya, membantu yang tidak tahu dan seterusnya. Ta'awun. Ini masyaallah ikhwah jazakumullah kebahagiaan yang besar. Ya, menyetorkan apa yang telah kita hafal dari ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tanpa terasa. Tanpa terasa masyaallah ikhwah jazakumullah. Dan kita semua thalabul ilm, thalibul ilm. Ya, kita semua thalabul ilm. Ya, santri ataukah yang bukan santri. Adapun santri, mereka subhanallah jazahumullah khairan. Mereka telah mengkhususkan waktu mereka, menghabiskan umur mereka untuk menuntut ilmu. Semoga Allah jaga kita dan mereka, Allah istiqamahkan kita dan mereka, Allah balas kebaikan mereka, khairul jaza. Ya. Adapun yang lainnya yang bukan mungkin berstatus sebagai santri, ya, maka berusaha juga sedikit demi sedikit, walaupun satu hari satu ayat yang dihafal, ya, satu lembar mungkin yang dimurojaah, ya. Satu hadis yang dihafal dan disetorkan, itu tidak terasa. Insyaallah ketika kita terus berusaha, terus menambah dan murajaah, akan menjadi syai'an katsiran, sesuatu yang sangat banyak sekali. Dan itu ma'asyiral ikhwah jazakumullah sangat cepat, ya, tidak terasa. Khani bidin azanizakumullah, insyaallah di pertemuan kita sebagaimana telah kita sebutkan, kita akan menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya yang kecil namun besar dan agung manfaat dan faedahnya, yaitu Kitabul Arba'in yang masyhur dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini ma'asyiral ikhwah jazakumullah sebagai langkah bagi kita semua untuk kembali menyemangati bagi yang sudah memulai dan menjalankan, ataukah mulai menyemangati mereka yang mungkin baru, ya, dalam melakukan langkah ini untuk berusaha menghafal sedikit demi sedikit, satu, dua dan seterusnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, ya, dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya rahimahumullah, nadarallahu imra'an sami'a minna haditsan fa hafizahu, ya, hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nadarallahu imra'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan, mencerahkan, membahagiakan, memberikan kegembiraan dan kesenangan kepada seseorang. Ya. Sami'a minna hadithan, di mana dia mendengarkan dari kami sebuah hadis. Fahafidhahu, lalu kemudian dia hafal. Ya. Dia dengarkan sebuah hadis, dia hafal. Nah. Hatta yuballighahu, sampai dia menyampaikan kembali hadis tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka boleh berapa banyak orang-orang yang menyampaikan satu fikih kepada orang yang lebih faqih darinya. Ya. Boleh jadi seorang yang menyampaikan ilmu, seorang yang menyampaikan satu fikih, itu dia menyampaikan kepada seorang atau beberapa orang yang mereka jauh lebih faqih darinya. Subhanallah. Ya. Lihat. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqih. Boleh jadi seorang yang membawa fikih tersebut itu dia tidak terlalu faqih, ya, sebagaimana orang yang mendengarkan. Ini masyaallah ikhwah jazakumullah. Ya. Menunjukkan keutamaan seorang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berusaha untuk menghafalkan. Ya. Nah, apalagi hadis di sini. Hadis-hadis dalam Al-Arba'in yang disebutkan oleh para ulama, hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang merupakan usul, ya, usulul ahadith, hadis-hadis usul, inti dan pokok, yang darinya akan bercabang sekian banyak permasalahan, ya, yang kalau seseorang menghafal hadis-hadis ini, ya, itu akan dengan mudah, ataukah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan taufik kepadanya untuk bisa memahami dan bahkan menterjih beberapa permasalahan yang sangat banyak. Ya. Nah. ini. Yang nanti insyaallah mudah-mudahan akan disebutkan sedikit beberapa contoh yang terkait dengan hadis-hadis penting, sehingga bagus bagi kita untuk kemudian kita berusaha untuk menghafal, ya. Nah, karena kita semua talibul ilmi, saya demikian pula antum, dan majlis ini demikian pula majlis-majlis yang lainnya, majlis yang dimana kita saling mengambil manfaat. Apabila ada faedah, maka silakan antum tulis, sampaikan, sehingga anda pun mendapatkan faedah. Demikian pula apabila ada faedah yang bisa disampaikan, anda sampaikan, dan antum bisa mengambil dan mencatat, menulis faedah-faedah tersebut, ya, sehingga insyaallah majlis ini majlis mudzakarah di antara kita, ya. Pertemuan-pertemuan berikutnya bagi siapa yang ingin menyetorkan, insyaallah ya akan dipersilahkan mungkin satu ataukah beberapa sesuai dengan kesempatan yang diberikan insyaallah, sehingga ada semangat untuk menghafal, ya, baik dari kalangan santri ataukah dari kalangan orang tua, sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang dimampui, ya, sesuai dengan kemampuan. Ya, jangan juga nanti mencari alasan besok tidak hadir. Kenapa? Waduh, nanti takut ditunjuk. Tidak, ya, berusaha untuk kemudian dihafal walaupun mungkin sebagian, ya, alhamdulillah insyaallah dimudahkan. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Taib al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada hakikatnya hadis-hadis yang beliau sebutkan itu berjumlah 42. Ya. Berjumlah 42. Namun beliau menyebutkan dengan bilangan 40, al-Arba'in. Para ulama mereka menyebutkan ini disebabkan orang-orang Arab, ya, kalangan Arab mereka tidak menyukai menyebutkan pecahan, ya. Ketika menyebutkan sesuatu mereka sebutkan secara umum, ya, min babit taglib, ya, dominannya seperti apa, sehingga mereka tidak menyebutkan pecahan, ya. Ketika mereka menyebutkan 40, ya, mungkin yang dimaksud 40 sekian, tapi mereka menyebutkan 40 al-arba'in, namun yang dimaksud yang beliau sebutkan hadis-hadisnya itu berjumlah 42. Al-arba'in an-nawawiyah. Nawawiyah, ya, nisbah ataukah nama untuk seorang imam besar, ya. Nama yang kita sudah mengetahui masyhur, ya, yang beliau memiliki banyak sekali karangan-karangan kitab yang sangat bermanfaat yang para ulama mereka menerima, ya, sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang beliau tulis dari karya-karya yang sangat besar, ya. Abu Zakaria, ya, kunya beliau Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf. Yahya ibn Syaraf ibn Hasan ibn Husain Al-Hazimi An-Nawawi, ya. An-Nawawi Ad-Dimashqi. Nah, Nawawi nisbah kepada kampung yang dinamakan dengan An-Nawa, salah satu kampung di daerah Hauran. Nah, beliau lahir sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama di sekitar abad yang ke-7, ya, tepatnya di tahun 631, dan beliau meninggal di tahun 676. Ya, usia beliau 45 tahun. Ya, usia beliau 45 tahun, dan beliau seorang yang sangat bersemangat dalam talabul ilmi, ya, terus berusaha atau terus menuntut ilmu, ya, sampai disebutkan sampai menjelang akhir kehidupannya, ya. Nah, di usia belasan itu beliau keluar daerah, keluar kampung, ya, untuk kemudian mereka beliau menuntut ilmu di hadapan para masyayikh. Ya, ada yang menyebutkan, para ulama mereka menyebutkan terjemah beliau, ya, di setiap harinya itu beliau mengikuti 10 pelajaran, ya, 10 durus, 10 pelajaran dalam sehari, di mana beliau menyetorkan bacaan-bacaan tersebut kepada para masyayikh. Nah, dan disebutkan meninggalnya beliau pun disebabkan ilmu, ya. Nah, beliau mudzakarah dengan para sahabatnya atau murid-muridnya atau yang lainnya dari kalangan para ahlul ilm. Kemudian disebutkan kepada beliau tentang sebuah hadis, ya. Ya, jadi kembali itu kisah yang lain. Jadi beliau seorang yang sangat bersemangat dengan ilmu dan terus berusaha untuk menuntut ilmu sampai para ulama mereka menyebutkan beliau tidak sempat menikah. Ya, beliau tidak sempat menikah, bukan karena beliau membenci menikah, bukan karena beliau tersibukkan dengan ilmu dan tersibukkan dengan menulis karya. Ya. Beberapa karya beliau yang besar dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang adab, ya, Riyadhus Shalihin, dikaji ya di naam marakis mahaid yang banyak ya. Naam, demikian pula kitab yang disebutkan ini Al-Arba'in An-Nawawi ya, dalam permasalahan fikih beliau memiliki karya yang sangat besar Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ya, yang disebutkan tentang fikih madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan dalam kitab tersebut rincian-rincian yang sangat banyak ya. Beliau menyebutkan fikih-fikih dalam madhab Syafi'i, demikian pula mentarjih dan menyebutkan dalil-dalilnya ataukah tarjihan-tarjihan para ahlul ilmi, demikian pula madhab-madhab yang lainnya ya. Hanya saja memang kitab ini tidak belum sempurna ya, tidak sampai, hanya sampai pada kitab At-Tiba ya, kitab yang menyebutkan tentang At-Tiba, yang kalau kitab ini selesai kata para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, lau kamula ya lakana la nadhira lahu fi babihi. Kalau kitab ini sempurna beliau tulis sampai selesai, niscaya kitab ini menjadi satu rujukan kitab, satu rujukan dari kalangan kepada kaum muslimin, satu rujukan ilmu yang tidak ada tandingannya dalam babnya ya, dalam pembahasan fikih, fikih madhab, karena kitab yang sangat bagus sekali. Nah, namun beliau meninggal sebelum menyempurnakan kitab tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah beberapa ringkasan tentang terjemah beliau Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya Ibn Syarah An-Nawawi rahimahullahu taala. di antara sebab beliau menulis hadis ini menulis kitab ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam mukaddimahnya ya, berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi ya, nadzarallahu imran samiha minna haditsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, membahagiakan, memberikan kebahagiaan bagi seseorang yang menghafalkan dari kami satu hadis lalu kemudian dia menyampaikannya ya, lalu kemudian dia menjaga dan menyampaikannya. Demikian pula hadis Nabi SAW, falyuballighi syahidu minkum al-ghaib, hendaknya yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir ya, menyampaikan ilmu. Maka beliau pun menulis ya, kitab ini. Dalam permasalahan ini memang ada beberapa riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan menulis atau menghafal 40 hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu datang dalam banyak jalan ya. Hadis Abu Darda, hadis Abdullah bin Abbas ya, hadis Abdullah bin hadis Ibnu Abbas Ibnu Umar ya. Naam, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis-hadis yang dan jalan-jalan yang banyak yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal 40 hadis Nabi SAW. Namun para ulama mereka menyebutkan hadis-hadis tersebut seluruhnya merupakan hadis-hadis yang lemah. Tidak ada satupun dari hadis-hadis tersebut yang lepas dari cacat, dari kelemahan. Sehingga sepakat para ulama, demikian yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, para ulama mereka sepakat bahwa hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal 40 hadis Nabi SAW tersebut itu seluruhnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun yang beliau jadikan sebagai sandaran dalam menulis kitab ini tujuannya alasannya sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal satu hadis Nabi SAW lalu kemudian menyampaikannya kepada yang lainnya. Hadis yang pertama, untuk menyingkat waktu kita masuk pada hadis yang pertama insyaallah. Hadis mudah-mudahan akan disebutkan secara ringkas ya, yang tujuannya diantaranya kita bisa mengenal hadis Nabi SAW tersebut lalu kemudian berusaha untuk mengingatnya dan memahami sedikit dari maknanya lalu kemudian kita berusaha untuk menghafalkannya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita amalkan dan memberikan manfaat kepada apa yang kita kaji dan apa yang kita akan hafal insyaallah taala. Al haditsul awal, hadis yang pertama, An Umar ibn Al Khattab radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyat, berdasarkan niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila ma ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang akan dia peroleh, atau seorang wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju, ya, kepada apa yang dia tuju. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullahu taala dan yang lainnya. Sepakat para ulama tentang kesahihan hadis ini. Sampai-sampai para ulama mereka menyebutkan la a'lamu khilafan baina ahlil hadis fi dzalik. Ya. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahlul hadis tentang sahihnya hadis ini, dan bahwa hadis ini, ya, adalah merupakan satu-satunya jalur yang sahih, ya, enam yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadisnya itu gharib. Ada jalur-jalur yang lain yang namun tidak lepas dari kelemahan, namun ini jalur yang sahih, ya, walaupun, ya, dalam istilah hadis ini disebutkan atau dikenal dengan hadisun gharib, hadis yang gharib, yakni yang tidak diriwayatkan kecuali dari satu jalur, ya, tidak ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini kecuali dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi, ya, muridnya, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, ya, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahumullahu taala, ya. Nah, kemudian murid-murid Yahya bin Sa'id banyak sekali, ya, dari jalur-jalur hadis ini. Namun para ulama mereka menyebutkan cuma jalur ini yang sahih. Adapun diriwayatkan dari sahabat yang lain, ya, itu tidak ada yang lepas dari cacat, dari kelemahan. Khani fiddin azani zakumullah, hadis ini hadis yang sangat agung sekali, yang sangat, ya, besar. Nah, hafalkan hadis ini karena hadis ini memiliki makna yang sangat umum, yang mencakup sekian banyak permasalahan dalam permasalahan fikih, ya, demikian pula akidah dan yang lainnya dari cabang-cabang ilmu, ya. Sampai-sampai para ulama mereka menyebutkan, diriwayatkan dari Abdullah Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, beliau menyebutkan lau sannaftul abwaba la ja'altul haditha Umar fil a'mali bin niyat fi kulli bab. Kalau saya karang, saya tulis, ya, bab-bab dalam permasalahan-permasalahan, niscaya saya akan menjadikan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, hadiah ini hadis innamal a'malu binniyat, itu hadis yang diletakkan di setiap bab, di awal bab tersebut, ya, karena hadis ini hadis yang sangat agung, ya, memberikan tanbih, peringatan tentang pentingnya niat dalam amalan, tentang pentingnya niat dalam amalan. Naam, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, ya, hadal hadithu sulusul ilm, hadis ini sepertiga ilmu, hadis ini sepertiga ilmu, yadukhulu fi sab'ina baban minal fiqhi, ya, masuk di dalam 70 bab dalam permasalahan fikih, ya, menunjukkan agungnya. Baik, kita baca lafaz hadis ini untuk kemudian kita ambil sedikit pelajaran yang terkait dengannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung atau berdasarkan niatnya. Innama, lafaz innama min adawatil hasr, ya, yang menunjukkan pengkhususan, sesungguhnya saja. Amalan-amalan itu, al-a'mal jamak dari amal. Amalan-amalan itu, ya. Lafaz al-a'mal, para ulama mereka menyebutkan di sini ada dua makna. Ya, ada dua pendapat. Ya, ada dua qaul dalam permasalahan adalah menyebutkan makna al-a'mal di sini. Yang pertama, yang dimaksud dengan amalan-amalan di sini adalah amalan-amalan yang disyariatkan, al-a'malul masyru'ah. Amalan-amalan yang disyariatkan. Ya. Allati yataqarrabu biha ila Allah, yang seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Amalan-amalan ibadah, amalan-amalan syariat, ya, innamal a'malu binniyat, yaitu sesungguhnya amalan-amalan syariat, amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan itu berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya. Yakni maksud dari hadis ini maknanya bahwasanya amalan-amalan saleh itu membutuhkan niat. Berbeda dengan amalan-amalan kebiasaan, adat, kebiasaan semata, yaitu tidak membutuhkan niat, makan, minum, mandi dan seterusnya. Itu tidak, ya, tidak membutuhkan niat untuk kemudian teranggap, ya. Berbeda dengan amalan ibadah membutuhkan niat. Nah, membutuhkan niat. Ini yang pertama. Ya, bahwa amalan yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan syariat. Ada pendapat yang kedua, mereka menyebutkan yang dimaksud dengan amalan di sini adalah keumuman amalan. Apakah itu amalan saleh ataukah amalan adat? Amalan kebiasaan itu juga membutuhkan niat. Ya, maksudnya amalan saleh itu jelas membutuhkan niat, akan teranggap sebagai amalan ibadah ketika dilandaskan dengan niat. Berbeda dengan demikian pula, ya, dalam pendapat yang kedua, demikian pula amalan-amalan adat, amalan-amalan keseharian itu juga bisa memiliki nilai ibadah ketika seseorang ketika melakukannya itu memiliki niatun hasanah, niat yang baik yang sejalan, ya, dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat. Ya, misalnya contoh, misalkan seseorang dia mencari maisha, mencari penghidupan, ya, makan untuk kemudian menyambung hidupnya, bisa mempertahankan hidupnya, ya, kalau karena kalau tidak makan bisa menyebabkan kematian, ya, ataukah memberikan nafkah kepada keluarganya misalkan. Ini amalan-amalan keseharian, amalan adat biasa. Namun ketika seseorang itu meniatkan itu sebagai bentuk ibadah, dalam artian sebagai bentuk tanggung jawab dirinya kepada keluarganya untuk memberikan nafkah kepada mereka karena dia statusnya sebagai seorang kepala rumah tangga misalnya, ya, maka dia akan diberikan pahala dari apa yang dia perbuat. Rasa capek, ya, letih yang dia dapat itu akan diberikan ajr, pahala baginya, ya. Nah, Rasul SAW beliau menyebutkan dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujitta 'alayha hatta ma taj'ala fi imra'atik. Ya, kata Rasul SAW, sesungguhnya engkau, ya, tidaklah engkau memberikan nafkah, ya, tidak memberikan satu nafkah, tabtaghi biha wajha Allah, di mana engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengannya, illa ujitta 'alayha, kecuali engkau akan diberikan pahala, ya, meskipun, ya, luqmah satu suapan, hatta ma taj'ala fi imra'atik, sampai-sampai sesuatu yang engkau letakkan di mulut keluarga istrimu, yakni apa yang diberikan sebagai makanan kepada keluarga, hatta ma taj'alu fi imra'atik, ya, nah, sampai apa yang engkau berikan, ya, suapan yang engkau berikan kepada keluargamu istrimu, ya, bernilai sebagai pahala. Nah, bahkan seseorang mendatangi keluarganya dalam rangka untuk menjaga iffah, menjaga dirinya, ya, dari sesuatu yang haram, maka sebagai pahala baginya, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, ya, dan dalam hubungan kalian dengan keluarga kalian itu sebagai sadaqah, ibadah, ya, padahal itu, ya, kebiasaan, adat, ya, artinya naam, sesuatu yang berjalan, kebiasaan, namun ketika dia niatkan sebagai satu bentuk kebaikan, maka dinilai sebagai amalan kebaikan. Ala kullin, bagaimanapun makna dari hadis tersebut, bahwa sesungguhnya amalan-amalan itu berdasarkan niatnya, tergantung niatnya, ya, naam. Apakah amalan itu menjadi amalan ibadah ataukah amalan itu teranggap amalan adat kebiasaan semata, itu tergantung dengan niat. Ketika dia meniatkan maka ada amalan itu, ketika dia tidak meniatkan maka tidak ada amalan tersebut. Sebagai contoh, misalkan seseorang dia bangun, dia janabah, junub di malam hari, ya, nah, junub di malam hari, lalu kemudian di pagi hari dia lupa, ya, dia lupa dalam kondisi junub, dia mandi, ya, kebiasaannya mandi sebelum subuh, dia mandi, lalu kemudian dia sholat subuh, ya, sholat subuh, dia sudah mandi, ya, lalu kemudian dia sholat al-fajr, sholat subuh, kemudian setelah sholat baru dia teringat, ya, tadi malam dalam kondisi janabah, padahal tadi sudah mandi sebelum subuh, ya, mandi lalu kemudian dia berwudu, ya, nah. Namun dia mengingat bahwa ketika dia mandi itu bukan mandi dalam rangka mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas. Namun dia mandi tabarut, ya, mandi untuk mendinginkan badan, mandi untuk menyegarkan, untuk bisa ibadah dengan segar, ya. Naam. Namun tanpa disertai dengan niat mengangkat hadas, ya, maka amalan tadi itu tidak teranggap sebagai amalan ibadah, dalam artian mandi yang dia amalkan tadi itu tidak teranggap sebagai mandi yang mengangkat hadasnya, berarti dia masih dalam kondisi sebagai seorang yang muhdits, seorang yang berhadas dengan hadas akbar, maka dia harus kembali mandi dan kembali mengulangi sholatnya, ya, walaupun dia telah mandi dan dia telah sholat, karena mandinya itu tidak disertai dengan niat, maka tidak teranggap amalan tersebut. Innamal a'malu binniyat. Dan ini penerapannya banyak, nanti insya Allah akan disebutkan pada beberapa diantaranya pada tempatnya. Innamal a'malu binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya saja masing-masing kalian akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya, akan mendapatkan apa yang dia niatkan, ya, yakni sebagai thawaban wa jazaan, sebagai balasan. Apabila dia meniatkan ibadah, maka dia akan mendapatkan niatan pahala dari amalannya tersebut. Namun apabila dia tidak meniatkan itu sebagai ibadah, maka teranggap sebagai adat kebiasaan semata, ya, sebagai adat kebiasaan semata. Innamal a'malu binniyat. Para ulama mereka ketika menyebutkan tentang niat ini, itu ada dua pembahasan, ya. Pembahasan seputar niat, ketika mereka menyebutkan tentang niat itu ada dua pembahasan. Yang pertama, pembahasan niat itu ditinjau dari al-manwi lahu, kepada siapa amalan itu diperuntukkan, ya, kepada siapa amalan itu diperuntukkan. Dan ini biasanya dibahas dan disebutkan dalam bab-bab akidah wa tauhid, bab-bab akidah, ya, ketika seorang menyebutkan wajib bagi kita untuk mengikhlaskan amalan, ya, mengikhlaskan niat, ya, mengikhlaskan niat. Nah, niat yang dimaksud di sini adalah pembahasan, adalah mengkhususkan ibadah itu semata-mata hanya kepada Allah dan tidak memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas. Nah. Ada juga pembahasan yang kedua adalah pembahasan niat itu ditinjau dari membedakannya, ya, antara satu jenis amalan dengan amalan yang lainnya. Ya, niat pembahasan yang kedua adalah pembahasan ditinjau dari sisi membedakan antara satu jenis amalan dengan amalan yang lainnya. Itu niat, ya. Ibadah memiliki niat, adat kebiasaan memiliki niat. Terbedakan antara amalan, ya, walaupun sama jenisnya, itu disertai dengan niat ibadah, terbedakan dengan amalan yang tanpa disertai dengan niat ibadah. Makan, makan amalan, ya. Namun terbedakan seorang yang meniatkannya itu sebagai sahur dengan seorang yang makan karena memang itu karena kondisi sedang lapar misalnya. Berbeda, ya. Berbeda apa yang mereka niatkan dan berbeda pula apa yang mereka peroleh dari pahala. Seorang yang makan karena sahur mendapatkan pahala, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Namun seorang yang makan misalkan, ya, karena ya memang dia kondisi lapar, maka dia tidak mendapatkan kecuali karena itu kebiasaan semata. Nah, ini masyarul ikhwazunullah, niat untuk membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau niat untuk membedakan satu jenis ibadah dengan adat kebiasaan semata. Ya, sholat dua rakaat, ya, apakah dia sholat subuh ataukah dia sholat dua rakaat sebelum subuh, itu yang membedakan niat. Ya, amalan sama tapi perbedaan niat misalnya. Ya, nah, empat rakaat misalnya. Yang membedakannya niat, apakah dia empat rakaat itu dia niatkan untuk sholat duhur ataukah empat rakaat itu dia niatkan untuk sholat asar misalkan, ya, yang membedakannya adalah niat. Ini ma'asyiral ikhwah azanizakullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan, ya, ataukah bahwa amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Dari sini pula memberikan faedah kepada kita tentang anjuran untuk memperhatikan niat, bahwa niat itu adalah amalan yang besar, sehingga dianjurkan bagi seseorang untuk memperhatikan niatnya, ya, membenarkan dan terus memperhatikan niatnya. Baik niat dalam permasalahan, ya, apakah niat itu kepada siapa ibadah itu diperuntukkan, ya. Naam, pada pembahasan yang pertama tadi, ya. Naam, mengikhlaskan ibadah niat itu semata-mata hanya kepada Allah, ataukah pada pembahasan yang kedua antara membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang berikutnya, sehingga tidak tercampuri antara amalan-amalan tersebut, dibedakan dengan niat, ya. Naam, amalan-amalan yang besar itu terkadang seseorang bisa mendapatkan pahala walaupun dia tidak mengamalkannya, disebabkan niat, ya, disebabkan niat. Ketika dia telah berniat dan telah kuat niatnya tersebut, namun ketika ada udur yang menghalangi dia dari mengamalkan niat tersebut, mengamalkan apa yang dia niatkan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Ya, dia akan mendapatkan pahala darinya walaupun dia tidak sempat mengamalkan. Ya, walaupun dia tidak sempat mengamalkan, maka dia akan mendapatkan bagian dari niatnya tersebut. Apakah dia akan mendapatkan niat pahala ketika itu amalan baik? Ya, mendapatkan pahala dari niat baiknya, ataukah dia akan mendapatkan dosa ketika amalannya itu dia niatkan dengan amalan niat yang buruk, ya, niat yang buruk. Nah, misalkan contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, inna bil madinati aqwaman, ya, ma salakna wadian wala masirtum masiran wala qata'na wadian, ya, illa kanu ma'ana, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sesungguhnya di Madinah waktu itu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari disebutkan ketika itu mereka dalam kondisi menuju perang Tabuk, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di belakang kita ada satu kaum, ya, mereka tinggal di Madinah yang kita tidaklah menempuh satu perjalanan, tidaklah menembus satu lembah kecuali mereka bersama kita, ya. Ya, naam. Kata dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka akan sama menyertai kalian dari sisi mendapatkan pahala. Artinya mereka juga mendapatkan pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, habasahumul marab, yang mencegah mereka dari keluar berperang itu disebabkan sakit, disebabkan ada udzur. Nah, mereka telah mempersiapkan bekal, mereka telah melakukan upaya, ya, persiapan dan hendak berangkat, namun qadarullah ma syafa'al, Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, mereka sakit atau terhalang udzur bagi mereka, ya. Namun dengan niat, dengan ikhlaskan, dengan ikhlasnya niat-niat mereka, dengan tulus dan jujurnya niat-niat mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka padahal mereka tidak sempat melakukan amalan, ya, padahal mereka tidak sempat melakukan amalan tersebut. Kata Rasulullah SAW, illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka akan sama menyerupai atau menyertai kalian dalam hal mendapatkan pahala. Subhanallah. Ya. Demikian pula kalau amalan itu amalan keburukan, ya, ketika dia meniatkan dan hendak melakukan, namun ketika tercegah, dia juga akan mendapatkan bagian dari niatnya tersebut. Ya. Hadis yang masyhur yang kita telah ketahui bersama, ya. Idzal taqal muslimani bisayfaihima falqatil wal maqtul finnar, hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, apabila dua muslim bertemu, ya, ya, dengan dua pedangnya masing-masing membawa pedang, saling hendak membunuh, ya, masing-masing ingin membunuh lawannya, falqatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah SAW, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu tempatnya di neraka. Ya, Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala bertanya, ya Rasulullah, hadza qatil fama balul maqtul, kata Rasul, kata Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, iya, kalau yang membunuh memang jelas dia membunuh, ya, mendapatkan dosa. Nah, lalu bagaimana penjelasannya bagi yang terbunuh? Kan dia tidak melakukan pembunuhan, kenapa dia juga berada di neraka padahal dia yang terbunuh? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih, sesungguhnya dia seorang yang bersemangat, telah meniatkan, telah bersemangat untuk membunuh saudaranya, hanya saja didahului, ya. Nah, kalau tidak dia akan membunuh temannya, Namun karena dia didahului, dia tidak sempat membunuh. Ya. Nah, ini masyarul ikhwazunillah mendapatkan juga dosa. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ya, dua-duanya di neraka. Fal qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya di neraka, yang membunuh dan yang dibunuh. Disebabkan niat. Maka masyarul ikhwazunillah, ini pentingnya niat. Ya, niatkan yang baik dari amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, ya, kebaikan dari apa yang kita niatkan. Taib, ada beberapa pembahasan setelah ini mungkin ringkas yang insyaallah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Saya harap hadis ini bisa kemudian kita hafal sekalian, ya. Walaupun mungkin sebagian besar, saya yakin bahkan mungkin kalau tidak seluruhnya, sebagian besar antum itu insyaallah telah menghafal hadis ini. Fa jazakumullahu khairul jazaa wa barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan, ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdika, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.